malang duang kondeh nai batu indah kata bilang tarawilahi tinggallah kampung dan jauh halaman dan kuangkan dan diri Allah tiga tahun ku yang dirantau Allah tiba Ramadan mato balina Bukan nyotan.